Halaman 116. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanihi Ahmad bin al-Munzir al-Basri qala haddatsana Zaid bin Hubab qala haddatsana Muawiyah qala akhbarani Ali bin Abi Talhah al-Hashimi an Abi al-Waddaki an Abi Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ini sanad yang baru yang dibawakan oleh Imam Muslim, sementara hadisnya adalah hadis yang telah berlalu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang azal yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, yang faktornya bila mana wanita itu adalah istri mereka yang sedang menyusui, mereka terkadang berhubungan badan dan tidak menginginkan adanya pembuahan karena istri mereka saat itu menyusui. Kemudian juga terkadang wanita ini adalah budak. Adalah budak, mereka menggauli sekedar melampiaskan hasrat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak menginginkan keturunan dari pergaulan atau berhubungan tersebut. Ini yang terjadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya keturunan itu bukan faktor utamanya, adalah adanya semua air mani yang dimasukkan atau tidak adanya keturunan disebabkan kalian menghindarkan itu semua, sebab keturunan itu kembali kepada faktor takdir. Makanya pada hadis yang sebelum ini, hadis 3476, Nabi menjelaskan bahwasanya ma min kullil ma'i yakunul walad, anak itu tercipta bukan dari semua air mani, bukan dari semua air mani, tetapi dari sebagian kecil dan sangat kecil dari air mani tersebut. Wida aradallahu khalqa syai'in, apabila Allah menghendaki mencipta seseorang dari makhluknya, lam yamna'hu syai', maka tidak akan ada yang mampu menghalanginya. Ya. Apapun usaha kalian untuk melakukan azal, tetapi bila mana Allah menakdirkan kalian punya anak dari hubungan tersebut, maka Allah akan ciptakan. Allah akan melakukan penyebab-penyebab terjadinya anak keturunan. Itu bunyi hadis yang sekarang kita baca sanadnya saja, dari jalan yang lain dibawakan oleh Imam Muslim. Hadis itu dipahami oleh para ulama berbeda. Ada yang mengatakan pembolehan, dan ada yang mengatakan justru hadis tersebut mengarahkan untuk tidak dibenarkan tentang masalah nazal ini. Bahwasanya seperti pendapat Muhammad ibn Sirin dan juga Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya hadis yang berbunyi seperti tadi adalah lebih condong kepada tidak membolehkan. Ya. Berikut ini nanti beberapa hadis ke depan sebagai hadis-hadis terakhir di bawah bab ini, hadis-hadisnya lebih mengarah kepada membolehkan. Lebih mengarah kepada membolehkan. Mungkin hadis setelah yang satu ini. Kita lanjutkan hadis yang keempat, ke 3478. 3478 halaman 117. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ahmad bin Abdullah ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Zubair an Jabir radhiyallahu taala an anna rajulan أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أتوف عليها wa ana akrahu an tahmila, faqala zil anha in syi'ta fa innahu sayatiha ma quddira laha. Falabitha ar-rajulu thumma atahu faqala innal jariyata qad habilat faqala qad akhbartuka annahu sayatiha ma quddira laha. Hadis yang sekarang ini mulai hadis yang lebih mengarah kepada membolehkan, lebih mengarah kepada membolehkan, dan bahkan itu adalah usulan atau anjuran dari Nabi. Ya. Hadis ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia bercerita, anna rajulan, ada seorang laki-laki, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menjumpai Nabi. Faqal, laki-laki itu bertanya atau berkata kepada Nabi meminta solusi. Innali jariyatan, sesungguhnya saya memiliki budak perempuan. Hiya khadimuna wasaniyatuna, dia bekerja sebagai pelayan kami di rumah dan juga sebagai penyedia minuman untuk kami. Dia yang menyediakan minuman-minuman, membuat air untuk dihidangkan kepada tuannya di rumah tuannya tersebut. Lalu kata laki-laki ini, wa ana atufu alaiha, dan saya juga tawaf atasnya. Maksud tawaf inilah berhubungan badan. Ya. Wa ana atufu alaiha, dan saya tawaf atasnya. Maksudnya mendatanginya. Wa ana akrahu an tahmil, tetapi saya juga tidak suka dia hamil. Ya. Kata laki-laki ini kepada Nabi SAW, ini dia meminta solusi. Ini budak, saya punya budak perempuan, bekerja sebagai pelayan dan menyediakan minuman, dan saya juga menggaulinya, tetapi saya tidak suka dia hamil. Nabi SAW berikan solusi, faqal i'zil anha in syi'ta. Ya, i'zil anha in syi'ta, bila mana memang seperti itu keinginan kamu, maka lakukan azal atasnya. I'zil anha in syi'ta, jika kamu mau. Tetapi Nabi ketika memberikan solusi ini juga menanamkan keyakinan kepada orang ini bahwasanya ini bukan semua segala-galanya. Fa innahu sayatiha ma quddira laha, kalaupun engkau sudah lakukan ini, tetap saja nanti hasilnya adalah takdir Allah. Ya. Kamu sekarang ingin menggauli budak wanitamu itu dan kamu ingin dia juga tidak hamil, maka coba lakukan ini. Ditawarkan oleh Nabi azal ini jika kamu mau. Lalu Nabi katakan, fa innahu sayatiha ma quddira laha. Akan tetapi dia akan mendapatkan apa yang ditakdirkan untuknya. Falabitha ar-rajulu, maka berlalu waktu yang lama setelah datangnya laki-laki ini dan Nabi berikan dia solusi, maka lama laki-laki ini tidak datang kepada Nabi, maksudnya tidak bertanya kepada Nabi. Thumma atahu, kemudian setelah lama datang ia lagi kepada Nabi SAW. Faqal, dan datang mengabarkan kepada Nabi, innal jariyata qad habilat, sesungguhnya budak wanita saya itu sudah hamil. Ya, hamil. Jadi dia seakan-akan datang untuk protes. Untuk protes solusi apa yang kamu usulkan saya lakukan, tetapi tetap saja budak ini, budak perempuan itu hamil. Faqal, kata Nabi menjelaskan kepadanya, qad akhbartuka annahu sayatiha ma quddira laha. Waktu itu kan sudah menyampaikan kepadamu bahwasanya wanita ini yang kamu gauli ini akan mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah takdirkan dia tidak akan punya anak, ya, tidak akan punya anak, maka dia akan punya anak walaupun kamu tanpa azal. Ya. Tetapi kalau Allah takdirkan dia punya anak darimu, dia akan pasti punya anak walau kamu lakukan azal. Walaupun kamu lakukan azan. Ini di kasus pertama Nabi sudah jelaskan itu. Nabi hanya mengarahkan kepada faktor penyebab, ikhtiar. Tetapi Nabi juga tekankan takdir di sana. Menyuruh untuk melakukan ikhtiar dan menanamkan keyakinan kepada takdir. Kamu lakukan azal, tetapi kamu harus yakin bahwasanya nanti hasilnya tidak akan lepas dari takdir Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan dia tetap punya anak, maka dia akan punya anak walau kamu lakukan azal. Kalau Allah takdirkan dia tidak akan punya anak, maka ikhtiar kamu itu sesuai dengan takdir Allah. Ikhtiar yang kamu lakukan itu berkesesuaian dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kita pelajaran bahwasanya tidak semua dari ikhtiar yang kita kerjakan itu menghasilkan apa yang kita suka, apa yang kita inginkan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini betapa banyak orang yang menikah karena memang menginginkan keturunan, apalagi sudah didesak oleh orang tuanya untuk menikah. Karena sekian lama tidak menikah dengan alasan kuliah, dengan alasan pekerjaan, akhirnya terlambat menikah. Sementara orang tuanya sudah mendesak anaknya untuk menikah. Jadi menikahnya itu di samping untuk masuk ke mahligai rumah tangga dalam aturan agama kita, kemudian karena desakan orang tuanya, karena orang tuanya ingin punya cucu. Tetapi setelah anaknya menikah, juga tidak kunjung tiba anaknya. Cucunya juga tidak juga datang secepatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ikhtiar, sebab yang dilakukan itu bukan segala-galanya. Azal pun bukan juga segala-galanya. Azal pun bukan segala-galanya. Walau dengan cara yang terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat, atau dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini dengan perkembangan zaman. Apapun bentuknya, itu juga tidak mutlak sebagai penghalang dari takdir Allah. Tidak akan mungkin ada yang bisa menghalangi takdir Allah. Ya. Ini hadis yang sekarang ini mengarahkan kesimpulan kita tentang hukum azal. Yaitu anjuran Nabi. Kalau seandainya tidak boleh, maka Nabi tidak akan berikan itu sebagai solusi. Kalau itu tidak boleh, Nabi tidak akan berikan itu sebagai solusi. Tetapi Nabi SAW anjurkan, Nabi berikan usulan kepada laki-laki ini, meskipun dia tetap iringi dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 3479. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah عن سعيد بن حسان عن عروة بن إياض عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. Hadis sekarang ini juga hadis Jabir bin Abdullah dengan cerita yang mungkin agak bersamaan, ada kesamaan, tetapi sedikit terjadi perbedaan, terdapat perbedaan pada redaksinya. Yang tadi laki-laki itu datang untuk meminta solusi. Dia ingin tetap menggauli budak wanitanya, tetapi dia tidak ingin punya anak dari budak tersebut. Sementara yang sekarang alurnya berbeda, datang mengabarkan. Yang tadi datang bertanya, yang sekarang datang mengabarkan. Kata Jabir bin Abdullah, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengabarkan kepada Nabi, "Inna indi jariyatan li." Sesungguhnya saya punya budak perempuan, "Wa ana a'zilu anha." Dan saya lakukan azal ketika berhubungan dengan dia, ketika menggaulinya. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Inna dzalika lan yamna'a syai'an aradahu Allah." Sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu tidaklah menghalangi dari sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Kemudian itu yang disampaikan oleh Nabi. Ya, itu yang disampaikan oleh Nabi kepada laki-laki ini. Kamu lakukan azal kepada budak wanitamu, Dan ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dari takdir Allah. Itu saja. Kemudian lama setelah itu datang lagi laki-laki tadi. Faja'ar rajulu faqala ya Rasulullah, lalu dia bertanya, innal jariyatal, mungkin menyampaikan berita tetapi dengan kekecewaan. Yang pertama menyampaikan berita karena ada kepercayaan diri bahwasanya saya gauli anak saya, budak perempuan saya, kemudian saya lakukan azal dan tidak punya anak. Nabi SAW tekankan tentang iman kepada takdir. Kemudian lama setelah itu datang laki-laki ini dan mengabarkan dengan kekecewaan. Dia mengatakan, innal jariyatan lati kuntu dhakartuha laka hamalat. Sesungguhnya budak wanita yang pernah dahulu saya ceritakan kepadamu bahwa saya menggaulinya dan saya lakukan azal, sekarang sudah hamil. Berarti di luar keinginannya, dia sudah lakukan sebab, dia sampaikan ini karena kecewa. Saya sudah lakukan sebab agar dia tidak hamil, ternyata dia hamil juga. Dia ingin minta pencerahan dari Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan kepadanya ungkapan yang sangat pendek, ana Abdullahi wa Rasuluh, saya ini hamba Allah dan utusan Allah. Jadi apa yang saya sampaikan dahulu itu berdasarkan saya sebagai seorang Rasul yang saya beritakan. Bahwasanya ini masalah takdir, masalah keiman kepada ketetapan Allah, kepada kehendak Allah. Engkau memang melakukan sebab, tetapi segala-galanya bukan pada sebab, atau sebab bukanlah segala-galanya. Engkau juga harus percaya dan imani takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Kehendak yang berlaku bukan kehendak kalian, tetapi kehendak Allah yang akan pasti berlaku. Kalian berkehendak, Allah juga berkehendak, tetapi yang pasti berlaku kehendak Allah. Sementara kehendak kalian itu dikaitkan dengan kehendak Allah. Bila mana Allah menghendaki apa yang kalian kehendaki, maka terjadi. Bila mana Allah tidak menghendaki apa yang kalian kehendaki, tidak akan mungkin terjadi. Ini makna dari wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kehendak kalian itu baru berlaku bila mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kehendak kalian tidak berlaku. Kehendakmu tidak berlaku. Kamu lakukan sebab dan kamu bersandar kepada sebab, akhirnya kamu kecewa. Kecewa. Dan begitulah sekarang ini, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jangan sampai kita menghilangkan keimanan kepada takdir. Walau semaksimal mungkin kita melakukan sebab, tetapi tetap saja kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, kalaupun terjadi nanti yang kita dapatkan itu sempurna, itu terlepas dari kehendak Allah. Jadi apa yang kita inginkan lalu kita lakukan sebab untuk mendapatkannya dan kita ternyata mendapatkannya, itu juga tidak terlepas dari takdir Allah. Bukan semata-mata karena sebab yang kita kerjakan. Nanti ketika yang kita kehendaki dengan melakukan sebab itu tidak sempurna kita dapatkan, itu juga kehendak Allah. Kita menerimanya dengan pasrah, akan mengurangi kekecewaan kita, akan membuat kita serahkan dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dengan firman Allah liyaqadiyallahu amran kana maf'ula, bahwasanya yang terjadi itu adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, atau dengan ungkapan kita masyaallahu kana, ya masyaallahu kana, atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu ucapan kita ketika hasil yang kita dapatkan dari usaha yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, agar itu tidak membuat kita kecewa dan menolak serta memprotes Allah Subhanahu wa taala, maka dari caranya adalah seperti tadi, mengimani apapun yang kita inginkan itu tidak akan lepas dari kehendak Allah. Bila mana Allah kehendaki, maka kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bila mana Allah tidak kehendaki, maka Allah kita dapatkan di bawah yang kita inginkan. Bila mana Allah tidak kehendaki, kita sama sekali tidak mendapatkan. Kita bisa menerima. Cerita laki-laki ini itu, ketika dia sudah merasa bahwasanya dia berhasil, Dan bahkan sampai dia kabarkan kepada Nabi. Mungkin setelah beberapa lama dia lakukan itu, azal tersebut, dan dia merasa puas dengan usahanya. Nah, Rasulullah, saya menggauli budak wanita saya dan sampai sekarang saya tidak punya anak karena saya lakukan azal. Nabi SAW katakan kepadanya, sesungguhnya takdir Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu saja. Kemudian benar ternyata beberapa waktu setelah itu datang lagi orang ini dengan wajah kecewa, dengan mengatakan sungguhnya apa yang saya ceritakan tentang budak wanita dahulu sekarang sudah hamil. Kata Nabi SAW dengan kata-kata yang ringkas, ana abdullahi wa rasul, saya ini utusan, hamba dan utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Itu hadis yang ke 3479. Setelahnya 3480, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Hajjaj ibn Syair qala haddathana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddathana Sa'id ibn Hasan qassu ahli Makkah ya. Qala akhbarani Urwa ibn Iyad ibn Adi ibn al-Khiyar al-Nawfali an Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi SAW bima'na hadithi Sufyan. Ini hadis, bunyinya adalah hadis yang tadi. Datang seorang laki-laki menceritakan tentang kepuasannya setelah melakukan sebab azal. Nah, saya tak punya anak jadinya. Berhasil. Ternyata akhirnya dia mendapatkan anaknya juga, atau budak yang digaulinya ternyata hamil juga. Lalu Nabi SAW menekankan kembali bahwasanya tidak akan ada yang bisa menghalangi dari takdir Allah. Itu bunyi hadisnya. Sementara sanadnya baru. Sanadnya baru, dan bahkan di sini ada seorang perawi yaitu Sa'id ibnu Hasan. Sa'id ibn Hasan, di sini Imam Muslim mengatakan qassu ahli Makkah. Qassu ahli Makkah. Qassu artinya orang diambil dari kata-kata qasas, yang banyak bercerita. Karena dulu ada orang-orang yang seperti sekarang ini, yang orang yang kerjanya ketika menyampaikan sesuatu kepada orang, isinya cerita-cerita, ya, isinya cerita-cerita saja. Ini beliau ini di samping dia ulama hadis, dia banyak menyampaikan cerita-cerita. Maksudnya cerita-cerita yang terjadi, kisah-kisah yang terjadi, kisah dalam Al-Quran, kisah dalam hadis, kisah orang-orang saleh, karena memang kisah-kisah ini memberikan pengaruh yang luar biasa sebagai pelajaran, pengambilan ibrah, hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala lakukan itu dalam Al-Qur'an. Dan bahkan Allah tekankan laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh pada kisah-kisah yang disampaikan itu dari kisah-kisah para nabi dan rasul terdapat pelajaran. Makanya dahulu ada orang yang bidangnya itu, dan tentu dengan persyaratan kisah yang diceritakan itu kisah nyata, kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran, kisah yang dikisahkan dalam hadis, kisah yang diceritakan oleh para sahabat atau kisah-kisah para sahabat. Ini beliau ini Sa'id bin Hasan ini pekerjaannya itu, ya, banyak menyampaikan kisah-kisah sebagai usaha untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Itu tentang Sa'id bin Hasan, yaitu qassu ahli Makkah, yaitu untuk penduduk Makkah. Dia kerjanya menyampaikan kisah-kisah agar orang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Hadis yang setelahnya 3481, kemudian setelah itu 3482, dan yang terakhir di bawah bab ini 3483. Ya. 3481, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Abu Bakar haddatsana Sufyan an Amrin an Ata an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Ini ucapan Jabir. Yang tadi itu cerita hadis. dari Nabi SAW. Sementara ini adalah ucapan beliau sendiri, ucapan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, kunna na'zilu, dahulu kami melakukan azal. Jadi yang termasuk pelaku azal ini adalah beliau sendiri, atau dia menceritakan kebiasaan para sahabat di saat itu. Kunna na'zilu, dahulu kami melakukan azal, wal Qur'anu yanzil, sementara wahyu tetap turun. Ini kesimpulan dari cerita Jabir ini sama dengan hadis sebelumnya, mulai dari hadis 3478 tadi, yaitu pembolehan azal. Ya. Jabir mengisyaratkan bahwasanya kami dahulu melakukan azal dan wahyu masih turun. Kalau sekiranya azal ini sesuatu yang tidak dibenarkan, maka pasti akan ada wahyu kepada Nabi, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tidak bolehnya azal. Tetapi tidak ada yang menjelaskan tidak boleh. Tidak ada yang menjelaskan tidak boleh. Ini juga digunakan dalil oleh Imam Muslim sebagai pembolehan dari azal. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu lakukan azal di saat wahyu masih turun. Di saat wahyu masih turun, berarti masih punya kesempatan, masih ada kesempatan untuk menjelaskan hukumnya. Ternyata tidak ada wahyu yang turun untuk mengharamkan, dan tidak ada wahyu yang turun untuk membolehkan, menganjurkan. Berarti masuk dalam kategori boleh. Ya, tidak ada larangan dan tidak anjur, tidak ada perintah, berarti boleh. Perkara yang mubah dan para sahabat melakukannya. Ya, dan dibenarkan, tidak ada protes dan tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis 3481. Kemudian hadis setelahnya 3482, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Salamah bin Shabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Ma'qil an ata qala sami'tu Jabiran yaqul radhiyallahu ta'ala anhuma laqad kunna na'zilu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami di masa Nabi SAW melakukan azal, dan Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang. Nabi dalam hadis, yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari, itu hanya menekankan tentang keimanan kepada takdir, bukan melarang. Walaupun sebagian para ulama mengarahkan kepada ada makna melarang, tetapi tetap saja asal hukumnya mubah, dan Nabi SAW hanya menekankan tentang keimanan kepada takdir. Hadis yang terakhir tadi 3483, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Mu'adz ya'ni bin Hisham qala haddatsani Abi an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna na'zilu 'ala ahdi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. Ini sangat tegas sekali pembolehannya. Kata Jabir menceritakan, dahulu di masa Nabi SAW kami melakukan azal, termasuk yang beliau ini, dan sampai berita tentang apa yang kami lakukan ini ke telinga Nabi. فبلغ ذلك نبي الله, sampai kepada Nabi, فلم ينهنا عنه, namun beliau tidak melarang kami dari mengerjakannya. Berarti boleh. Dan ini sangat tegas sekali. Falam yanhana anhu. Kalau yang sebelum ini mungkin saja ada yang beralasan, mungkin Nabi tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Justru di sini ditekankan oleh Jabir, Nabi mendengar dan tahu apa yang kami perbuat tersebut, namun tetap saja beliau tidak melarang kami melakukannya. Jadi hukum, kesimpulannya, hukum azal ini mubah. Ya, mubah dengan beberapa ketentuan. Di antara ketentuannya, ya, di antara ketentuannya, bila mana dia adalah, yang pertama adalah tetap mengimani takdir, tetap berupaya untuk menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, bukan kepada sebab. Ya, bukan kepada sebab. Sebagaimana yang ditekankan dengan banyak kali oleh Nabi SAW dalam riwayat-riwayat tadi. Bagi yang mereka yang melakukan azal, jangan lupa bahwasanya tidak akan mungkin ada orang, ada usaha yang bisa menghalangi takdir Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana dilakukan kepada istri, maka harus muncul dari kesepakatan berdua. Ya. Muncul dari kesepakatan berdua agar ada saling menghargai dalam pasangan suami istri. Jangan mentang-mentang sang suami adalah kepala rumah tangga, dia ingin punya anak, dia tidak ingin punya anak, terserah saya. Ini tidak benar. Harus bermufakat, bermusyawarah, bersepakat dengan istri. Di, yang ketiga, kaitannya juga dengan ini, harus menghargai kepuasan istri. Harus menghargai kepuasan istri, karena memang pernikahan ini untuk saling menjaga. Sang istri menjaga suaminya agar tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Sebaliknya juga suami juga menjaga istrinya agar tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Ini bila mana hal ini dilakukan, maka juga ada unsur seperti itu sebagaimana jelaskan ulama. Kalaupun nanti dengan cara yang dilakukan para sahabat, maka dia juga harus mempertimbangkan bagaimana ia bisa memberikan kepuasan kepada istrinya, kepada pasangannya. Ini hal yang merupakan kesimpulan dari bab ini. Kemudian tentu kita akan menyinggung beberapa alat kontrasepsi sekarang ini, baik itu yang di kepada yang dikerjakan atau yang dilakukan pada istri seperti spiral atau pemotongan pengikatan saluran yang masuk ke dalam rahim. Ada proses ini, jadi diikat saluran yang dari vaginanya ke dalam rahim, tidak sampai ke dinding rahim atau tidak sampai ke pintu rahim. Ya, bilapun ada pembuahan tetap tidak bisa membuahi karena memang tempat pembuahannya dalam rahim. Kehangatan rahim itu yang menghasilkan pembuahan. Sebagaimana telur sekarang ini seperti itu juga. Untuk proses pembuahan itu adalah adanya kehangatan, maka rahim itulah tempatnya. Sebagaimana diceritakan oleh Allah, faja'alnahu fi qararin makin. Kami letakkan dia di tempat yang kokoh, yaitu rahim tersebut. Ada dengan spiral penyumbatan dengan alat diletakkan di saluran yang mengarahkan ke rahim dari vagina, atau pengikatan. Ya, diikat atau mengkonsumsi obat-obat yang mementahkan atau menghilangkan daya kekuatan, baik itu pada sel telur wanita. Saya kok kena dokter jadinya, padahal saya tidak punya ilmu. Ya. Obat-obat yang sekarang ini, mungkin ada dokter yang mungkin mengoreksi, ya, menghilangkan kekuatan pada sperma dan juga pada sel telur wanita, sehingga tidak bisa, walaupun dia bertemu atau sempat bertemu, tapi tidak menghasilkan apa-apa dengan mengonsumsi obat-obat yang sekarang dengan dikenal dengan pil KB atau yang lainnya. Dan ini tentu kembali kepada pengarahan dokter. Kemudian untuk laki-laki tentu dengan alat-alat kontrasepsi yang dilakukan, ada vasektomi yang memang sama sekali tidak ingin punya anak, memutuskan urat atau apa yang menghubungkan penisnya ke tempat di mana di situ ke tulang sulbinya. Jadi itu yang diputus. Ya gitu, diputus ya. Ya, diputus sehingga tidak ada geser. Dan ada memang kalau dalam bahasa Arab itu hukum fikihnya orang yang seperti ini. Ya, di Masjid Nabawi itu saya dapatkan cerita petugas penjaga kamar Nabi yang sekarang tempat kuburannya itu, yang di situ dia bebas dengan siapapun dia bergaul. Dia terlebih dahulu dipasektomi sehingga dia tidak punya selera kepada perempuan. Jadi dia bisa bergaul dengan siapapun juga. Tidak punya syahwat kepada lawan jenis. Sehingga dia bisa melayani siapapun juga. Dahulunya, sekarang saya tidak tahu, tetapi dahulunya diceritakan seperti itu. Tetapi itu juga sebenarnya cara yang tidak tepat. Cara yang tidak tepat. Ada juga sekarang hukum ya yang diundang-undangkan, yang apa orang melakukan pelecehan seksual ada rencana untuk dipasektomi sehingga dia dikebiri, maksudnya kebiri. Pasektomi itu kan kebiri ya? Ya, kebiri. Artinya sehingga dia mendapatkan siksaan selama hidupnya. tidak lagi ada selera kepada lawan jenis. Tapi ini bukan cara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak ada sama sekali dalam hal ini. Dan ini dalam Islam tidak ada rahbaniyah, tidak ada. Islam tidak mendidik agar seorang laki-laki itu tidak butuh kepada wanita, agar wanita tidak butuh kepada laki-laki. Ini dalam Islam tidak ada sama sekali. Tidak ada rahbaniyah, tidak ada kependetaan. Ya, walaupun dalam dunia kependetaan itu juga banyak gelapnya, sebagaimana ceritakan dalam kitab-kitab mereka sendiri, tetapi Islam sama sekali tidak ada. Islam justru menganjurkan untuk adanya hubungan itu, karena ini manusiawi. Nabi SAW mengarahkan kepada wanita, ya, kepada para pemuda, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a. Ba'a itu kebutuhan tadi. Siapa di antara kamu yang sudah sampai punya keinginan dan sudah punya kemampuan, maka hendaklah menikah, karena itu jalan yang terbaik. Jadi makanya di antara syariat Islam ini adalah menikah, ibadah menikah tersebut. Ini beberapa cara azal, gambaran dalam bentuk azal, tetapi azal yang terjadi di zaman sahabat seperti tadi, dengan istilah, dengan makna yang ada dalam terjemahan bunyi bab dalam kurung itu, itu makna azal pada asalnya, tetapi dikiaskan kepada alat-alat yang sekarang berkembang. Wallahu ta'ala alam. Tersisa dua bab lagi. Kita baca bab yang ke-25 karena hadisnya cuma dua. Nah, 23. Ya, terlihatnya 25 tadi. 23. Dengan bunyi babnya tahrim wata'il hamilil musbiyah. Pengharaman menggauli tawanan wanita yang sedang hamil. Ya, wanita tawanan yang sedang hamil. Al-musbiyah, tawanan wanita. Al-hamil, hamil. Ya, tidak dibenarkan wanita tawanan yang sedang hamil untuk digauli. Kenapa? Karena nanti akan terjadi campur baur dalam nasab. Campur baur dalam nasab. Bila mana yang menggaulinya adalah wanita, seorang laki-laki muslim, ya, seorang muslim, sementara budak wanita itu dari orang kafir, setelah terjadi peperangan antara kaum muslim dengan non-muslim, dan di masa dahulu, lalu wanita ini digauli juga, padahal dia sedang hamil. Nanti ketika lahir anak wanita ini, ada kerancuan. Karena kita sudah mengatur dalam hukum Islam, ada istilah ummu walad. Bila mana lahir wanita ini melahirkan, dan sementara budak majikannya ini, tuannya ini menggaulinya, maka orang mengira itu anak dia, padahal bukan anaknya. Sehingga terjadi nasab yang tidak tepat, bukan pada tempatnya. Karena nanti ketika dia yang menggauli dan budak itu hamil karenanya dan memiliki anak, anaknya ini anak ini, anak tuannya ini. Sementara sekarang dia sedang hamil. Dia sedang hamil, lalu yang mendapatkan pembagian wanita ini di gaulinya, maka tentu ketika dia lahir, dia anak orang wanita ini melahirkan, orang akan menasabkan anak itu tersebut kepada dia, padahal bukan anaknya. Makanya di sini ada kata-kata mengharamkan. Ya. Haram menggauli tawanan perempuan yang sedang hamil. Ya. Haram menggauli tawanan perempuan yang sedang hamil. Kita baca hadisnya. Nomor 3484. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Haddatsani Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Yazid ibn Khumair qala sami'tu Abdurrahman ibn Jubair ibn Jubair yuhaddithu an abihi an Abi Darda radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ata bimra'atin mujihhin على باب فسطات فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له. Ini dalil yang mengharamkannya bermula dari cerita Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya ada seorang wanita yang dihadapkan kepada Nabi, jadi wanita tawanan yang sedang hamil tua. Mujihin itu hamil tua. Ala babi pustat, di depan pintu kemah Nabi. Faqala la'allahu yuridu an yulimma biha. Kemungkinan laki-laki yang mendapatkan bahagian dari perempuan ini menginginkan untuk menggauli wanita ini. Ingin untuk menggauli wanita ini yang merupakan bagiannya, artinya menjadi budaknya. Faqalu na'am. Dari cerita orang-orang yang dekat dengan laki-laki tersebut menjawab benar. Karena ada kata-kata dia ingin menggaulinya. Maka kata Nabi SAW, laqad hamamtu an al'anahu la'nan. Sungguh aku sudah berkeinginan untuk melaknat laki-laki itu dengan laknat yang ia bawa langsung ke dalam kubur. Berarti Nabi tidak menghentikan laknatnya sampai mati, sampai dia meninggal dunia. Ini laknat yang luar biasa yang diinginkan oleh Nabi, bila mana laki-laki itu melanjutkan kehendaknya, yaitu menggauli budak wanita yang sudah merupakan bagiannya sementara budak itu sedang hamil tua. Ya, kenapa? Karena alasan tadi, nanti akan bercampur baur nasab orang anak ini. Anak yang dilahirkan oleh budak ini bukan anak dari laki-laki muslim ini, anak dari yang lain. Nanti ketika lahir dinasabkan kepada dia. Ini yang tidak dibenarkan oleh Nabi, maka Nabi berikan patokan jangan sampai digauli sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan, kalau dia sudah melahirkan sudah bebas rahimnya dari unsur siapapun juga, maka dia yang berhak. Sekarang ini kalau seandainya dia berkeinginan untuk tetap menggaulinya, maka ini laknat Nabi. Saya sudah juga berkehendak untuk melaknat dia dengan laknat yang terus berkelanjutan sampai dia mati, masuk ke dalam kuburnya. Bagaimana dia mewariskan? Kaifa yuwarithuhu wa huwa la yahillu lah. Bagaimana dia mewariskan anak, mewariskan hartanya kepada anak ini nanti, maksudnya dinasabkan kepada dia sementara dia bukan anaknya. Kalau nanti dinasabkan kepada dia, kan dia mendapatkan warisan, padahal ini bukan anak dia, bukan hasil darah dagingnya, bukan darah dagingnya. Misal, dalam ungkapan kita, kaifa yastakhdimuhu wa huwa la yahillu lah. Bagaimana mungkin dia juga jadi anak budaknya? Karena nanti kalaupun memang dia anaknya dan dia tetap berperan sebagai apa yang dilakukan oleh ibunya, tetap saja ini bukan budak. Bukan budak, yang bahagiannya adalah ibunya sendiri. Sementara anaknya bukan bagian dia. Lalu dia jadikan sebagai budak nanti, padahal itu bukan budaknya. Kalau seandainya tetap sebagai budak, maka itu bukan budaknya dia. Karena yang diserahkan kepadanya adalah ibunya. Ini dalil yang menjadikan Imam Nawawi menyimpulkan haram, karena Nabi mengancam laknat. Ini di antara dosa besar, ciri-ciri dosa besar, bila mana ada laknat dari agama. Bila mana agama melaknat perbuatan tersebut, maka dia dosa besar. Ya, makanya membuang hajat di tempat orang lewat atau di tempat berkumpulnya orang banyak, ini dosa besar. Karena dilaknat oleh Nabi SAW. Ya. Dan orang semua melaknat. Orang semuanya melaknat, mengutuk. Dan termasuk, dan saya seringkali mengkiaskan ini kepada sampah. Kepada sampah yang dibuang sembarangan sehingga mengeluarkan bau dan aroma yang tidak sedap. Di tempat orang lewat, di tempat orang berkerumun, banyak berkumpul. Ini sama halnya mengganggu orang. Ini bukan dari sifat-sifat keimanan orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan hadisnya. Hadis yang kedua, 3485. Imam Muslim membawakan hadis yang sama dengan sanad yang berbeda. Kata beliau, wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Yazid ibn Harun ha, wa haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Abu Dawud jami'an an Syu'bah fi hadzal isnad. Dari Syu'bah dengan sanad yang telah berlalu dan hadisnya juga sama, yaitu tentang budak perempuan yang sedang hamil, tawanan wanita yang sedang hamil dan didapatkan oleh seseorang laki-laki muslim, dan dia diketahui hendak menggauli budak wanita yang sedang hamil tersebut atau tawanan wanita yang sedang hamil tersebut, lalu Nabi SAW memberikan ancaman keras kepadanya menunjukkan bahwasanya tidak dibenarkan tawanan wanita yang sedang hamil digauli langsung sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya, kemudian rahimnya sudah kosong, maka nanti akan milik tuannya saja. Kalau seandainya tuannya tidak ingin memasukkan benih ke dalam rahim budak wanitanya ini, maka tidak mengapa kalau dia menginginkan dan terjadi. Seperti juga dalam pembahasan pada bab yang sebelumnya, dan itu bab yang ke-23. Masih tersisa satu bab lagi, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di penghujung bab nikah ini. Sebelum kita masuk ke bab yang baru atau ke kitab yang baru, yaitu kitab penyusuhan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.